Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita bisa kembali melakukan ta'lim dengan masih pembahasan yang sama, Lamuddin Mathu, sampai pada bab baru, bab ke-37. Bab ini berjudul La ghibata lil mukhalifin wa ahli al ahwa'i wal bid'ah. Bab tentang tidak termasuk ghibah, membicarakan orang-orang yang menyelisihi syariat, membicarakan ahlul ahwa dan ahlul bid'ah. Itu bukan hal yang termasuk dari ghibah. Kenapa demikian? Karena mereka-mereka ini yang dibahas dalam bab ini adalah pelaku-pelaku dosa yang terang-terangan, yang dianya sendiri tidak malu dengan perbuatannya sendiri. Maka ketika kita menyebut si fulan melakukan dosa ini, yang dia terang-terangan melakukannya, maka itu tidak termasuk dari dosa ghibah. Walaupun disebut kejelekannya, dengan catatan kejelekan di mana pelakunya terang-terangan dan tidak merasa malu dalam melakukan dosa tersebut. Karena memang wa kaum muslimin, definisi ghibah, la yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah seorang di antara kalian menghibai saudaranya. Itu berkaitan dengan yang disebutkan dalam ayat ini. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah ada seorang di antara kalian yang ingin memakan daging saudaranya yang sudah mati, bahkan sudah menjadi bangkai? Maka tentunya dia membenci untuk memakannya. Ini penggambaran dosa ghibah yang disebut dalam surat Al-Hujurat. Menyebutkan kejelekan seseorang, yang mana saudara kita ini yang melakukan kejelekan itu tidak mau untuk dibuka aibnya, tidak suka untuk diumbar aibnya. Kalau kamu nekat tetap mengumbar aibnya dalam keadaan dia malu, dia tahu itu dosa, dan dia melakukannya dengan sembunyi-sembunyi, kamu bagaikan memakan daging dia dalam keadaan dia mayitan sebagai bangkai. Ini dosa ghibah. Sehingga Nabi mendefinisikan dosa ghibah adalah zikru ahaka bima yakrah, menyebut kejelekan saudaramu, sesuatu yang dia benci untuk disebut-sebut. Setiap kita kaum muslimin memiliki aib, memiliki sarair, rahasia-rahasia setiap kita dalam kehidupan ini. Dulu begini, begitu, begini, begitu. Kita malu dan kita tidak mau untuk yang seperti itu disebut-sebut, untuk yang seperti itu diangkat-angkat, diungkapkan. Tidak mau kita. Itu sudah berlalu, alhamdulillah. Kita sudah bertobat. Itu masa kelam. Dulu saya tidak mengerti tentang ilmu agama, tidak sadar, tetap dalam keadaan jahiliyah, posisi seperti itu. Sudah dikubur dalam-dalam. Orang tidak tahu dan kamu jangan bercerita. Tiba-tiba ada temanmu yang mengungkit-ungkit kamu. Dulu begini, begitu, begini. Diceritakan sama orang. Marah tidak kira-kira kita? Marah. Ya? Ini yang disebut oleh Nabi sebagai perbuatan ghibah. Ada orang yang mengatakan, ya Rasulullah, in kana fi ma aqul. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau seandainya yang aku ceritakan tentang dia memang ada pada dia? Ini kadang kita seperti itu ya kaum muslimin. Cerita tentang orang, Ingatkan, jangan riba kamu nyebut-nyebut kejelekan. Roh pancen kaya kaya. Kadang-kadang seperti itu. Terpancing kita untuk membenarkan perbuatan kita dengan mengatakan, dia memang kayak gitu, kamu aja yang gak tahu. Saya tahu. In kana fi ma taqul, jikalau memang ada apa yang kamu ucapkan memang ada pada saudaramu yang kamu sering ceritakan, faqdir tabatta, engkau itu sudah menghibainya, kamu sedang menghibainya. Karena memang engkau menyebutkan kejelekan yang ada pada dia, itulah ghibah. Jikalau tidak ada, faqad bahatta, kalau kamu cerita tentang seorang yang tidak ada pada dia, itu kamu berarti berdusta. Sudah jatuh menghina saudara, kita sama muslim, ngelemboni, dusta, nyebut-nyebut kejelekan, padahal tidak dilakukannya. Ini dia. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini tingkatannya lebih lagi daripada ghibah. Dosa besar. Maka hadirin kaum muslimin, itu definisi ghibah. Akan tetapi dalam bab kita ini, ada contoh beberapa perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam yang mengingkari kesalahan salah seorang sahabat yang memang salah. Dan kesalahan itu diucapkan di depan manusia yang banyak. Kesalahan itu sudah tersebar di kalangan manusia yang banyak. Maka kalau diingkari dengan sembunyi-sembunyi satu persatu, sampai kapan? Oh, ini sudah tersebar. Maka dalam hal yang seperti ini, kita menyebutnya berita yang ada ini adalah dusta. Si fulan berdusta dengan menyebarkan berita seperti ini. Terang-terangan, karena itu sudah terang-terangan dan sudah menyebar. Maka cara mengobatinya dan menyelesaikannya dengan kita mengingkari secara terang-terangan pula dan menyebutkan si fulan salah dalam hal ini. Itu tidak termasuk apa? Riba. Bisa dipahami hadirin? Kita masuk ke poin demi poin dalam bab ini. Nomor ke-527. 527. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadzaba Sa'd, kadzaba Sa'd, Sa'd, walakin hadha yawmun ya'dimu Allah fihi al-Ka'bata wa yawma tuksa fihi al-Ka'bata. Telah berbohong, telah berdusta Sa'd. Karena sesungguhnya hari ini, atau akan tetapi hari ini adalah hari di mana Allah mengagungkan Ka'bah, dan hari ini diberi kiswah, yakni pakaian yang menutupi Ka'bah. Itu disebut dengan apa? Kiswah. Kiswah itu kain yang menutupinya yang tebal. Bahasa Arabnya kasa tuksa. Nabi kita alaihissalatu wassalam dengan lantang menyebutkan kalimat ini dan menyebut nama Sa'd telah berdusta. Walakin akadatabi, hari ini adalah hari di mana Allah muliakan, Allah agungkan Ka'bah. Dan hari ini pula Ka'bah diberi kiswah, ditutupi. Sebagai bentuk ta'zim, pengagungan terhadap Ka'bah. Karena memang Ka'bah Baitullah adalah rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Muqarram yang memang harus dimuliakan oleh kita. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Memuliakan Ka'bah itu bukan berarti menyembahnya. Oh, kamu memuliakan Ka'bah berarti menuhankannya, bukan kaum muslimin. Memuliakan Ka'bah itu karena memang atas perintah syariat, bukan hawa nafsu kita, dan memuliakannya pun dengan pemuliaan yang sesuai dengan syar'i. Kita diperintahkan mengelilinginya dengan istilah lain tawaf. Kita diperintahkan mencium Hajar Aswad yang nempel di salah satu sudut Ka'bah yang dekat dengan pintu Ka'bah. Kita diperintahkan untuk menyentuh Rukul Yamani. Kemudian kita diperintahkan mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketika kita memutar antara Rukul Yamani sampai Hajar Aswad dan kita melambaikan tangan Bismillahirrahmanirrahim tanpa mencium tangan kita, itu semuanya bentuk pengagungan terhadap Ka'bah sesuai dengan syariat, bukan berlebihan dan tidak dalam rangka menyembah Ka'bah, tetapi menyembah Allah Azza wa Jalla, Zat yang memerintahkan kita melakukan itu semuanya. Sebagaimana kita sholat, orang yang ada di sekitar Ka'bah, maka sholatnya mereka menghadap ke Ka'bahnya. Karena itu shaf di Masjidil Haram muter. Shafnya bulat. Orang yang di sisi sini ke arah sana, ke arah sana, ke arah sana. Imamnya di sini nih, namun kamu ada di sana, maka kamu mengharap ke arah sini. Ka'bah di tengah. Bukan nyembah Ka'bah, tetapi menyembah Allah Azza wa Jalla yang memerintahkan kita untuk menjadikannya sebagai kiblat kita. Sebagaimana malaikat sujud kepada Adam, bukan dalam rangka menyembah Adam, tetapi mentaati siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang sudah pernah kami sampaikan, orang-orang yang liberal dan yang semisal mereka mengatakan iblis adalah ahlu tauhid dikarenakan tidak mau sujud kepada manusia. Adapun malaikat adalah musyrikin karena mereka sujud kepada manusia yaitu Adam. Benar atau tidak? Kenyataannya sujud mau manusia? Hadirin, ini kalimat yang batil, sebatil-batilnya. Karena kan malaikat itu sujud kepada Adam atas perintah Allah. Kalau tidak atas perintah Allah, maka malaikat tidak akan pernah sujud kepada Adam. Iblis kafir. Siapa yang mengkafirkannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak mau sujud kepada Adam. Bukan karena dia tidak mau sujud kepada manusia menyembahnya, tetapi dia tidak mau sujud karena menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia. Wa kana minal jinni fa fasaqa an rabbih. Iblis dari bangsa jin yang fasik. Ini dalil iblis menentang Allah. Fasik dia, menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia. Aba wastakbar. Iblis sombong, congkak di hadapan Allah, tidak mau mentaati Allah, tidak mau mentaati perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Wa kana minal kafirin, dan iblis termasuk dari mereka-mereka yang kafirin. Hakatakomsi. Ya, ini sedikit tambahan keterangan supaya kita mengerti. Hadirin kaum muslimin, kita kembali kepada pembahasan kita. Mengapa Nabi mengucapkan kalimat ini dan menyebut nama lagi dan menyebutkan kedustaan dan kebohongan yang ada pada saat di waktu itu? Dan kenapa Nabi kok terang-terangan dalam mengingkarinya? Ada apa? Apakah tidak cukup dengan Sa'ad, diam kamu, kamu jangan bohong. Diri-diri, empat mata saja, dua matanya Sa'ad dan dua matanya Rasul. Empat mata kan begitu maksudnya ya. Nah. Kenapa Nabi tidak mengingkari dengan penuh bijaksana, tenang, kemudian diri, berdua saja. Kenapa dengan keras? Bahasanya lantang, tegas, dan menyatakan kalimat yang menunjukkan beritanya saat ini bohong. Tidak basa-basi. Tidak mudahana. Tapi langsung menyebutkan. Kadzaba Sa'ad. Nek wong Jawa kan pakai perasaan. Nyebutin mak. Jenengan wong Jawa napa sanes? Jawa perasaan jan Rasul. Apa ora bisa liri-liri lah. Nang guring kok bisa ngomong. Be, dedakan suru-suru. Perasaan. Jawabannya adalah kisah berikut ini. Min hadithi Urwata Ibni Zubairi. Kisahnya adalah hadis yang disampaikan oleh Urwah Ibn Zubair radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Wadhalika yawma fathi Makkah. Hal ini terjadi tatkala penaklukan kota Mekah. Di mana Nabi dan para sahabatnya masuk ke kota Mekah tanpa perlawanan dan permusuhan. Tanpa pertumpahan darah. Aman. Mereka tunduk masuk ke rumah-rumah mereka masing-masing. Aman. Tanpa adanya pembunuhan. Kecuali hanya beberapa orang yang Rasulullah perintahkan untuk tetap dibunuh. Karena memang dia musyrikin dan pemimpin musyrik. Di saat itu kaum muslimin. Wa'indama kanatil kata'ibu tamurru ala Abi Sufyan. Ketika pasukan-pasukan Nabi alaihi salatu wassalam melewati rumah-rumah, jalan-jalan yang ada di kota Mekah di waktu itu. Hadirin kaum muslimin, Mekah itu sudah menjadi kota. Jangan dianggap itu paling ya padang pasir, rumahnya dari tenda-tenda. Bukan, kota sudah kaum muslimin. Peradaban yang ada di Mekah dari zaman Ibrahim alaihi salatu wassalam sudah ada di zaman itu. Berlalu zaman demi zaman sekian lama sampai di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penduduknya sudah banyak. Pasukan Mekah yang menghadang Nabi di perang Badar. Musyrikin Quraisy, penduduk kota Mekah. Para laki-lakinya yang dikirim oleh Abu Sufyan dalam menghadang pasukan Nabi. Sejumlah 300 sekian belas. Berapa jumlah mereka? 1000. Alf. 1000 orang banyak atau sedikit? Banyak kaum muslimin. Banyak dan itu belum semua. Penduduk kota sudah beribu-ribu. Penduduknya memang sudah tersusun rapi. Perdagangan sudah lancar mereka. Ke Syam, ke Basra, ke Palestina, Damaskus. Sudah terjadi itu. Jangan dianggap, oh gue paling badui. Umay palingnya pendek-pendek. Kabur angin. Mau terpal paling. Jangan kau mesin. Kota itu. Peradaban sudah tinggi. Nah. Di saat itu pasukan Nabi masuk. Gang-gang, jalan-jalan di kota Mekah. Di saat itu melewati Abu Sufyan yang sedang berdiri. Hatta akbalat Qutaybatul Ansar wa alaihim Sa'd ibn Ubadah mahur rayah. Sampailah masuk pasukan yang dipimpin pasukan dari kaum Ansar. Pasukan dari kaum Ansar masuk ke kota Mekah. Melewati Abu Sufyan. Wa alaihim. Di antara pasukan kaum Ansar ini. Ada seorang yang bernama Sa'ad ibn Ubadah. Al-Ansari. Mahur rayah. Sa'ad ibn Ubadah ini membawa bendera. Syifu lihat hadirin bendera ada dalam Islam. Al-liwa bendera. Al-rayah bendera. Ada yang membedakan liwa bendera. Rayah umbul-umbul. Atau kebalikannya. Sehingga dalam agama kita tidak menyingkari yang namanya apa? Raya bendera itu sebagai pertanda. Sebagaimana dalam perang-perang yang Nabi kirim. Kalau seandainya bendera ini yang memegang si fulan, anda lupa. Mati maka ganti. Ganti, ganti sama yang ketiga. Itu pertanda dari kaum muslimin, dan itu boleh. Ya. Dan itu diperbolehkan. Tidak hulu pada bendera. Bendera sebagai tanda sebuah negeri. Tidak berlebihan. Dalam memuliakan apa? Bendera. Tapi bukan berarti dihinakan itu sebagai ciri sebuah negeri. Tidak mengapa. Kita punya bendera merah putih dipasang. Tidak apa-apa ya kaum muslimin. Bukan hal yang haram itu. Nah. Hadirin kaum muslimin di saat itu. Sa'ad bin Ubadah lewat di hadapannya Abu Sufyan. Seraya mengatakan, ya Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan. Siapa Abu Sufyan? Pimpinan musyrikin Quraisy, pimpinan penduduk kota Mekah, Abu Sufyan. Yang Allah takdirkan. Nabi sudah memahami betul Abu Sufyan. Dari semenjak mudanya. Sampai Nabi hijrah ke Madinah, Abu Sufyan musyriki tetap. Sampai Nabi masuk ke kota Mekah, Abu Sufyan masih Islam. Wahasuna Islamuhu. Dan menjadi baik Islamnya Abu Sufyan. Sehingga kalau menyisakan Abu Sufyan, ada dua masa. Masa di mana Abu Sufyan sebagai musyrikin, jahiliyah, yang menentang Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Dan juga masa di mana Abu Sufyan masuk ke dalam Islam dan membela Islam. Taat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dua masa. Jangan dicela Abu Sufyan secara total. Karena Abu Sufyan itu dua masa. Hakata kaum muslimin rajimin. Bisa dipahami? Ya. Sehingga kalau menyebut para sahabat, sebut dengan kesahabatannya. Baik sudah. Masa dulunya lupakan. Tidak perlu engkau mengungkit-ungkit dia. Kecuali engkau sudah membahas tentang sejarah, akan didapati permusuhannya Abu Sufyan kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Di awal-awal beliau hijrah ke kota Madinah, sampai beliau menaklukkan kota Mekah. Di saat itulah Ubadah bin Sa'ad bin Ubadah, saya ulangi, Sa'ad bin Ubadah dari kaum Ansar, mengatakan kepada Abu Sufyan, ya Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan. Di saat itu masih musyrik. Al-yawm, yawmul mulhamah, hari ini hari kebinasaan. Al-yawm tustahalul Ka'bah, hari ini hari di mana Ka'bah dibebaskan. Ka'bah tadinya dikuasai musyrikin Quraisy. Kaum muslimin yang mau haji atau umrah dilarang keras sampai adanya sulhul Hudaybiyah. Ini dia kaum muslimin, tepatnya pada tahun yang ke-6 Hijriah dilaksanakan perjanjian damai. Pada tahun yang ke-8 kaum musyrikin ingkar janji. Maka Rasulullah membawa pasukan untuk menyerang Mekah. Walhamdulillah Allah memberikan sesuai dengan janjinya. Satadkhuluna al-Masjidil Haram. Aminin. Wakan kalian akan masuk dalam Masjidil Haram dengan aman. Dengan aman. Untuk selamanya kaum muslimin masuk ke Masjidil Haram dengan apa? Dengan aman. Kecuali nanti di akhir zaman. Dan ini diantara tanda-tanda besar. Sudah dekatnya kiamat. Ka'bah akan hancur. Dan tidak berbekas. Membutuhkan waktu yang sekian lama. Untuk sampai kepada tingkatan itu. Disebutkan para ulama itu sebagai tanda-tanda. Besarnya dekatnya hari kiamat. Yang menjadi pembahasan di sini ucapannya Sa'd bin Ubadah. Sa'd bin Ubadah karena menaklukkan kota Mekah mengatakan kalimat ini, ha, kamu Abu Sufyan, kalah sekarang kamu. Hari ini kamu akan binasa. Menang kaum muslimin, Abu Sufyan musuh. Layak tidak mengatakan seperti ini? Layak. Wajar saja. Tetapi menjadi permasalahan adalah hari ini Ka'bah dibebaskan. Yani maksudnya adalah ditaklukkan. Yang tadinya dikuasai oleh musyrikin Quraisy sekarang ditaklukkan oleh kaum muslimin. Yani ada unsur sedikit apa? Penghinaan kepada Ka'bah. Walaupun Sa'ad bin Ubadah sahabat mengerti ilmu agama, tidak ada niatan menghina Ka'bah, tetapi begitulah Sa'ad dan mengucapkannya. Karena memang di hari itu Mekah dibebaskan, yakni dikuasai. Bahasa Arabnya Fathul Mekah. Fathul itu apa? Pembukaan, pembebasan Mekah. Yang tadinya dikuasai musyrikin, kemudian dibebaskan oleh musyrikin, yakni dikuasai oleh kaum muslimin setelah itu. Tetapi hal itu salah. Salah itu. Itu terdengar oleh Abu Sufyan, terdengar oleh pasukan itu, terdengar oleh banyak orang. Ucapannya Sa'ad bin Ubadah yang salah ini. Harus dibenarkan, harus diluruskan. Ka'bah itu bukan dikuasai atau ditaklukkan atau di... Bukan, Ka'bah sekarang diagungkan oleh Allah. Beda tidak? Beda. Dengan kaum muslim menaklukkan Mekah, itu berarti hari ini Ka'bah dimuliakan. Karena dulu kaum musyrikin, kalau tawaf di Ka'bah dalam keadaan uryanan, telanjang. Ka'bah dipasang patung 360 atau 365 patung yang ada di sekitaran Ka'bah di waktu itu. Disembah Allah dan disembah pula patung-patung itu oleh kaum musyrikin. Hina-dina di waktu itu Ka'bah dihinakan oleh kaum musyrikin. Dilecehkan dengan kemaksiatan dan kemungkaran yang ada di sekitar Ka'bah. Di hari mereka Ka'bah dihinakan. Begitu kaum muslimin datang dan menaklukkan Mekah, di saat itulah Ka'bah dimuliakan, diagungkan. Allah yang membesarkan Ka'bah, mengagungkan Ka'bah, dan diperintahkan untuk dikasih kain kiswah. Yang orang negeri kita salah mengerti, di apa? Digunting ngojimat. Itu yakninya begitulah. Jangankan itu wong tai taran mega dikoleksi, Pak. Megan ngerti, Pak, Megan niko. Cara singkat niko. Koleksi tai ini. Kau bali ngomong apa, Pak? Jimat. Hadirin kaum muslimin, di saat itulah fa akhbara Abu Sufyan ar-Rasul. Bidzalika Abu Sufyan menyampaikan berita yang didengar tadi dari Sa'ad bin Ubadah bahwa Ka'bah hari ini ditaklukkan, dikuasai. Maka Rasul menyebutkan kadzaba Sa'ad, telah berdusta, telah berbohong Sa'ad bin Ubadah. Akan tetapi hari ini yang benar adalah yaum ya'dimullahu fil Ka'bata, hari ini Allah Subhanahu wa taala mengagungkan Ka'bah. Dan hari ini Ka'bah dimuliakan dengan diberi kiswah. Coba lihat hadirin. Pada sabda Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Mengingkari kemungkaran dengan tegas. Beliau adalah seorang penguasa, seorang pemerintah. Beliau seorang rasul. Yang kalau menentukan sesuatu, tidak bermadarat bagi yang lain. Ini maksud. Dalam ini kaum muslimin juga terdapat faedah, tidak termasuk ghibah perbuatan Nabi. Tidak termasuk ghibah perbuatan Nabi ini yang menyebutkan kesalahannya Sa'ad dan disebut namanya di depan manusia. Karena memang kesalahan ini kalau dibiarkan akan merebak, memakan korban. Ya. Saya berikan contoh yang lebih mudah. Ada seorang pencuri, juga dia lihai dalam mencopet, pintar juga dalam hal tipu muslihat, datang dan kamu paham orangnya. Dengar-dengar, wah ada yang kecurian, paling kaya lah, aku ngerti. Kamu tahu, tapi diam, mencorna. Aku wedi riba. Hilang maning, oh iya kan, mau kaya juga. Ning, aku wedi riba. Dibenarkan tidak? Tidak dibenarkan. Harus kamu sebut namanya. Peringatkan manusia, hati-hati, hewan ternak. Ngomongnya hilang maning, pasure sapa. Hati-hati, kasih tahu ada pencuri. Agar semua manusia selamat dari hilangnya harta. Selamat dari mara bahaya dari orang yang satu ini. Ini bukan hibah. Bahkan tuntutan. Apalagi berbicara tentang ahlul bid'ah. Di mana ahlul bid'ah sesat dan menyesatkan. Dhalun mudillun. Mereka sesat dan menyesatkan. Memakan korban. Kaum muslimin yang jahil. Bukan diajari menuju siratul mustaqim. Tapi diajari menuju pada kebatilan. Diajari kepada kesyirikan bahkan. Akidah klinik. Ya. Diajar-ajarkan lagi. Di saat itu kaum muslimin sebuah tuntutan. Secara syar'i. Kamu yang memiliki ilmu, seandainya engkau tidak mau menyebutkan nama, paling tidak engkau menyebutkan kepada kaum muslimin bahayanya sifat-sifat bid'ah-bid'ah tertentu yang sedang menjalar di situ. Kalau seandainya engkau memiliki kekuatan dan membutuhkan sekali untuk disebut nama, sebut nama. Karena memang kadangkala maslahat menyebut nama, kadangkala tidak maslahat dalam menyebut apa? Nama. Sesuai dengan kondisi. Nabi kita menyebutkan nama Sa'd bin Ubadah dan menjulukinya dengan kadzab atau kadzaba. Lah berdusta bukan kadzab, tukang pendusta. Beda ya. Kalau kadzaba berdusta. Kalau kadzab orang yang banyak berdusta. Nabi mengatakan kadzaba Sa'd. Telah berdusta saat. Saat itu. Saat ucapannya saat yang berkaitan tentang Ka'bah dikuasai. Itu salah. Bohong dia. Yang benar Allah mengagungkan Ka'bah di hari ini. Sampai sini bisa difahami hadirin. Ya. Ahlul bid'ah yang sudah merekrut atau bukan merekrut. Menyesatkan banyak orang. Mulai orang tertipu dengannya dan engkau seorang imam masjid. Seorang yang tokoh memiliki nama dan kewibawaan di masyarakat tersebut. Mereka mendengarkan ucapanmu. Maka engkau sebut si fulan. Dia sesat. Loh, apa ya Pak Ustaz? Iya, dia sesat. Hati-hati darinya. Apa buktinya? Tidak perlu kamu tanya buktinya. Saya akan sebutkan. Kesesatan dia. Itu sudah tuntutan kaum muslimin. Anda berani mengatakan si fulan sesat. Hati-hati dari dia. Itu sebuah tuntutan. Engkau dituntut pembuktian. Oh si fulan batil dengan bukti-bukti. 1, 2, 3, 4, 5. Jangan ditanya. Baru kamu jawab si fulan sesat. Hati-hati. Sesatan yang dia aku dorang ngerti. Wow. Jangan, Pak. Gadungan kamu. Mending nek gadung, Pak. Enak dipangan. Gadungan kamu. Ucapan tidak benar. Harus dipelajari dulu sebelum kau berbicara. Si fulan min ahli bid'ah. Buktinya si fulan begini, si fulan begini, si fulan begini. Maka hati-hati darinya. Semuanya tenang, damai. Menerima ucapanmu dan meninggalkan si fulan yang ahlul bid'ah itu. Wahagada kamsi. Bisa dipahami? Ya, hakada. Ini tidak termasuk dari apa? Ghibah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada nomor yang ke 500 28. 528. Kadaba Abu Sanabil. Kadaba Abu Sanabil. Ada seorang bernama Abu Sanabil. Idza ataka ahadun tirdinihi fa'tini bihi aw qala fa'tini fa'khbirha anna iddataha qadat. Atau fa'akhbaraha anna iddataha qadin qadat. Telah berdusta Abu Sanabil. Dalam pembahasan apakah ini? Dalam pembahasan yang berkaitan tentang wanita yang selesai masa iddahnya, kemudian ada laki-laki yang meminangnya. Bolehkah untuk menikah? Masa iddah tahu bahwa masa iddah? Masa iddah adalah masa yang tenggang antara dia dicerai oleh suaminya sampai dipastikan rahimnya kosong dari spermanya laki-laki tersebut. Masa iddah. Sebelum lama menyebutkan 3 kali sucian, dia haid, terus suci, haid, suci, haid, suci 3 kali. Ada yang menyatakan 3 kali haid. Ya sekarang suci, haid, suci lagi, haid lagi, suci lagi, haid lagi. 3 kali haid. Maka dipastikan rahimnya kosong dari benihnya mantan suaminya. Maka barulah boleh dinikah. Kalau iddahnya wanita yang hamil, apa? Iddahnya kaum muslimin berapa bulan? Melahirkan. Berapa bulan berarti? 9 bulan untuk masa kandungan, Pak. Tergantung diceraikannya oleh suami. Kalau tinggal 2 bulan diceraikan oleh suaminya, maka begitu lahir selesai masa iddahnya. Karena memang dengan lahirnya sang bayi itu dipastikan rahimnya wanita itu apa? Bersih, tidak ada benihnya lagi. Hakata kaum muslimin rahimani wa jami'an. Nah, ada sebuah kisah wanita ditinggal oleh suaminya, ditinggal mati atau diceraikan, ba'da wafati zaujiha, meninggal suaminya. Selang berapa saat kemudian melahirkan, dalam keadaan baru melahirkan nikah, masih nifas. Ada yang bertanya, lah aku ngapa sih tes nifas dibujuk? Paham ini kan, Pak? Hombok nunggung kola pernah nifase rampung. Oh jangan kayak gitu, Pak. Bong nanti serobot wong. Wah. Orang itu macam-macam, enggak sama dengan jenengan, Pak. Masing-masing dan itu halal saja, bukan sesuatu yang haram. Ya walaupun pikiran cek lah tembe lahiran paling-paling tes siapang. Maksudnya siapang, Pak? Ya sih, bujang orang paham lah. Tapi boleh. Ini kisahnya. Kita baca kisahnya secara lengkap. Kadaba Abu Sanabil. Abu Sanabil telah bohong. Ida ataka ahadun. Jikalau dan ida ataki. Apabila datang seorang laki-laki kepadamu. Turdini yang kau ridai. Dia yang kau sukai dia. Fatini bihi, datangkan dia kepadaku. Aukala Rasul mengatakan, datangkan dia. Maka fahbirha, kabarkan kepadanya bahwasanya iddahnya telah selesai. Dengan demikian boleh untuk menikah. Fahbaraha, Rasul mengabarkannya bahwasanya iddahnya telah selesai. Min hadithi Abdullah bin Mas'ud. Kisahnya terlengkap. Hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud yang mengisahkannya. Anna Subai'ata bintal Harith. Ada seorang wanita yang bernama Subai'ah. Putrinya Al-Harith atau Al-Harith. Al-Aslamiyah. Wab'ad hamlaha. Wanita ini melahirkan kandungannya. Ba'da wafati zawjiha bi 15 lailatin. Setelah wafatnya suaminya, ba'da wafati zawjiha, setelah wafat suaminya, setengah waktu 15 malam. Yani 15 hari bahasa kitanya. Bi 5 lailatin. Bi 15 lailatin. Meninggal suaminya 15 hari setelahnya anaknya lahir. Fadakhala 'alayha Abu Sanabil ibn Ba'ka. Ibn Ba'ka. Belum? Berapa? 9. Nih. Itu di sini, Pak. Mungkin jamnya sana sudah tepat 7.10, Pak. Jamnya masing-masing punya jam. Aturlah masing-masing. Semuanya. Oh, jamnya terak-terak, Pak. Tidak harus sama. Fadakhala 'alayya Abu As-Sanabil. Tiba-tiba datang Abu Sanabil menemui wanita ini. Faqala ka'annaki tuhaddithi nafsaki bil ba'ah. Engkau ya Subai'ah, baru suamimu mati kemarin, sudah mau nikah. Ini ucapannya Abu Sanabil, baru kamu suamimu meninggal 15 hari yang lalu. Burung kelalen. Sudah mau nikah? Malaka dalik. Gak boleh bagimu. Malaki dalik. Gak boleh bagimu Subai'ah. Suami baru meninggalku. Hatta yang qadi ab'adul ajalain. Sampai datang padamu dua ajalain. Dua waktu iddah. Iddah melahirkan dan iddah ditinggal mati berapa? 4 bulan 10 hari. Fantolakat maka Subai'ah datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan ucapannya Abu Sanabil ibn Ba'ka. Fakhbaraduhu bima qala Abu Sanabil. Kemudian wanita tersebut memberitahukan kepada Nabi, Abu Sanabil bilang begini ya Rasulullah, apakah betul harus dipilih ajal, dipilih waktu? Kan ada dua wanita yang ditinggal oleh suaminya mati dan dalam keadaan hamil, manakah yang dipilih? Masa idahnya 4 bulan 10 hari karena suaminya mati, atau masa idahnya melahirkan kandungannya, maka berarti masa idahnya habis. Milih yang mana, Pak? Nek wong jauh ngoperasan, ya milih sing suwe lah. 4 bulan 10 hari. Ya mandan gede bayine disit, bagi bojo maning. Itu pemikiran yang ada pada Abu Sanabil. Rasul langsung membantahnya. Kadzaba Abu Sanabil, dusta dia. Bohong dia, enggak benar. Ucapan itu enggak benar. Kalau memang sekarinya ada laki-laki yang meminangmu dan kamu mau, silakan nikah. Rasul mengabarkan kepada Abu Subayyah bahwa masa iddahmu telah selesai dengan melahirkan apa? Bayinya. 15 hari tok masa iddah. Suaminya mati. Setelah lahir, ganti. Tidak nunggu tahun 2019, Pak. Ya, ganti suami. Ya, memang ada apa tahun 2019? Ini sudah ganti. Oh, ganti suami. Baru mahat, baru ibu ganti suami. Tahun 2019. Lah bapaknya pada mati ya, Bapak? Hadir kaum muslimin. Kemudian. Boleh. Itu tidak mengapa. Masya Allah. Yang menjadi pembahasan di kita adalah Nabi mengingkari sebuah kesalahan dengan nyata ketika hal itu memang sudah apa? Terdengar. Kesalahan tidak dibiarkan oleh kaum muslimin. Apalagi kalau sudah mencuat ke permukaan. Jangan dibiarkan. Kasihan. Antum yang punya ilmu, diem. Yang enggak punya ilmu, terbawa. Kenapa mereka terbawa? Karena kamu diam. Maka kamu mendapatkan bagian dari dosanya mereka. Dikarenakan diammu. Dulu Bani Israel dihancurkan oleh Allah dikarenakan apa? Yang pendosanya. Yang bahaya pelacurnya. Yang hidung belangnya. Humarnya para penjudinya binasa. Dan juga para ulamanya, para kiainya, para ustadznya, para ahlul ilminya binasa seketika. Kenapa? Dikarenakan para ulamanya tidak mencegah kemungkaran. Maka Allah murka kepada mereka sehingga azab itu diseratakan mengenai mereka. Bisa dipahami hadirin? Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini dua poin yang bisa kita baca pada kesempatan malam hari ini. Yang berkaitan tentang bukanlah termasuk dari ghibah. Membicarakan pendosa yang terang-terangan dalam melakukan dosanya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.